Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa lisan dari kitab Afatul Lisan Fidha'il Kitab As-Sunnah karya Sa'id Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita bahas tentang masalah hadis larangan memvonis orang lain, memvonis sesama muslim, menuduh seorang muslim dengan tuduhan kafir. Dan jika ada, dan jika hal ini dilakukan, maka tuduhan kafir itu kembali kepada penuduh. Apa yang dimaksud dengan tuduhan itu kembali kepada si penuduh? Apakah artinya si penuduh jadi kafir ataukah tidak? Maka kemarin telah kita bahas ada beberapa penjelasan atau pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan kafir itu, vonis kafir itu kembali kepada kepada si penuduh. Si penuduh jadi kafir. Dan ini berlaku untuk mustahil lidzalik. Orang yang menghalalkan, membolehkan menuduh-nuduh orang lain, menuduh-nuduh sesama muslim sebagai orang kafir. Kemudian itu pendapat yang pertama. Maknanya adalah bisa artinya si penuduh itu kafir dengan pengertian yang tadi telah disampaikan. Manakala si penuduh meyakini dan beranggapan bolehnya perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Tentulah dalam masalah ini siapa saja yang menganggap dan meyakini bolehnya maksiat, meyakini maksiat itu satu hal yang halal dan boleh dikerjakan, maka ini adalah kekafiran. Karena maksiat adalah maksiat manakala pelakunya merasa bersalah. Kalau maksiat dengan pelakunya merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, merasa itu boleh, merasa itu adalah hak asasi manusia, maka itu kekufuran. Maka itu kekufuran. Maka humo itu maksiat. Umo itu maksiat dosa besar dan bukan kekafiran. Namun orang yang meyakini humo itu halal karena hak asasi manusia atau yang lain, maka dia murtad. Maka dia murtad, maka dia kafir. Zina itu maksiat. Namun jika seorang itu menghalalkan zina, boleh-boleh saja orang berzina, itu hak-hak manusia, hak asasi manusia, atau dengan dalih-dalih yang lain, maka batal keimanannya. Maka demikian juga maksiat menuduh seorang muslim dengan tuduhan kafir. Maka itu adalah maksiat jika orang meyakini hal itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Kalau dia beranggapan itu boleh, itu halal, itu sah-sah saja dilakukan. Penuduh adalah maksiat melecehkan, pelecehan terhadap saudaranya, atau maksiat menuduh kafir. Atau yang kembali adalah maksiat menuduh kafir, bukan kekafiran. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya hal itu berlaku, yang dimaksud dengan hal ini bahasanya tuduhan kafir itu kembali kepada si penuduh dan si penuduh itu kafir, dan yang dimaksudkan adalah khawarij. Dan ini menurut pendapat ulama yang mengatakan khawarij itu kafir. Karena kafir dan tidaknya sekte khawarij satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang benar itu tidak kafir. Sekte khawarij tidaklah kafir meskipun mereka hobi mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Sebagaimana terdapat ikhwan di antara para sahabat, pasang khawarij tidak kafir. Betul mereka para sahabat yang dikafir-kafirkan oleh mengatakan wa maknahu makna kembali kekafiran kepada si penuduh, bahasanya hal tersebut mengantarkan dia kepada kekafiran. Wadzalika annal ma'asi, hal itu karena maksiat sebagaimana kata para ulama adalah baridul kufri, adalah pos atau pengantar menuju kekafiran. Maka dikhawatirkan orang yang memperbanyak maksiat, ayakuna akibatu syu'miha, maka dampak dari keburukan maksiat adalah mengantarkan dia kepada kekafiran. Maka kalau berdasarkan pendapat yang keempat ini, maka ini semisal pendapat semacam ini juga dijumpai untuk memaknai hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir. Salah satu penjelasan untuk hadis ini yaitu berujung pada kekafiran. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka pada awalnya dia cuma menyerupai orang kafir, kemudian lama-lama akhirnya dia jadi orang kafir sungguhan. Maka fahuwa minhum, maka dia bagian dari orang kafir, yaitu fil ma'al, di nantinya, pada akhirnya. Kemudian penjelasan yang kelima mengatakan faqad raja'a alaihi takfiruhu, yang kembali kepada si penuduh itu adalah vonis kafirnya, dan bukanlah yang kembali hakikat kekafiran, namun yang kembali adalah takfir, tuduhan kafir yang dia lontarkan, karena dia menjadikan saudaranya yang seorang yang merupakan seorang muslim, dia jadikan dia dianggap sebagai orang kafir. Maka karena dan saudara sesama muslim adalah satu badan, satu muslim dengan muslim yang lain itu satu badan, maka siapa yang mengkafirkan sesama muslim, faka'annahu kafarat nafsahu, seakan-akan dia mengkafirkan dirinya sendiri, karena muslim satu dengan yang lain adalah satu badan. Imma li'anna kafara man huwa misluhu, kenapa orang yang mengkafirkan, meyakini kafirnya seorang muslim, maka dia seakan-akan mengkafirkan dirinya sendiri? Penjelasannya, li'anna, karena dia mengkafirkan orang yang semisal dengan dirinya. Dia dengan orang yang dia vonis kafir itu ya kurang lebih kelakuannya sama. Ya, cuma ada sisi-sisi yang berbeda. Ya, yang itu tidak mengubah, yang tidak esensial. Maka ketika dia mengkafirkan orang tersebut dan orang tersebut semisal dengan dirinya, maka hakikatnya dia mengkafirkan, seakan-akan dia mengkafirkan dirinya sendiri. Wa imma li'anna kafara man lam yukafiruhu, wa imma li'anna kafara man la yukafiru illa kafirun. Yang kedua, maka dia disebut seakan-akan mengkafirkan dirinya sendiri karena dia mengkafirkan orang yang tidak mungkin dikafirkan kecuali oleh orang yang kafir, yang meyakini bahasanya agama Islam adalah agama yang batil. Maka ini saudaranya seorang muslim. Seorang muslim tidak mungkin dikafirkan kecuali oleh orang Nasrani. Orang Nasrani dan yang lainnya menganggap dia adalah orang kafir karena kebenaran dalam Nasraniyah, dalam agama Nasrani. Maka ketika dia mengkafirkan saudaranya, yang saudaranya itu adalah seorang muslim, maka dia seakan-akan mengkafirkan dirinya sendiri. Ini mengkafirkan dirinya sendiri karena dia berperan sebagaimana seakan-akan seorang Nasrani. Ini seorang muslim tidaklah dikafirkan kecuali oleh orang yang menganggap agama Islam adalah agama kekafiran, yaitu Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha atau yang lain, yang berkeyakinan bahasanya Islam adalah agama kekafiran. Maka dia memposisikan dirinya sebagaimana orang orang Nasrani, sebagaimana non-muslim. Oleh karena itu ketika dia mengkafirkan sesama muslim, maka seakan-akan dia mengkafirkan dirinya sendiri, karena dia meletakkan posisinya di posisi orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang meyakini kafirnya seorang muslim. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan lima pendapat tentang makna siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka tuduhan kafir tadi akan kembali kepada si penuduh. Kemudian di antara yang Nabi sampaikan di hadis yang kemarin kita baca, yang merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan ya, siapa yang menisbatkan, menasabkan dirinya kepada seseorang laki-laki yang dia tahu itu bukan bapaknya, ila kafara, maka dia terjerumus dalam kekafiran. Maka di antara kekafiran adalah seorang menasabkan diri kepada bukan bapaknya. ya, anak angkat, adopsi. Dan hadis yang kemarin kita baca adalah dalil haramnya adopsi, bahkan adopsi adalah dosa besar. Karena orang yang anak yang diadopsi dan dia tahu kalau bapak angkatnya itu sekedar bapak angkat, namun dia berkeyakinan itu adalah betul-betul bapaknya, karena pengadilan manusia mengatakan ini adalah anaknya dan itu bapaknya, maka dia telah terjerumus dalam kekafiran. Maka An-Nawawi mengatakan adapun untuk hadis Nabi, siapa yang mengaku-ngaku kepada bukan bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, namun dia tetap mengaku-ngaku kalau itu bapaknya, padahal dia tahu anna ghairu abi, kalau itu bukan bapaknya, maka dia telah melakukan kekafiran. Maka tentang makna kalimat ini ada dua penjelasan ulama. Penjelasan yang pertama, ini berlaku untuk orang yang menghalalkan hal ini, meyakini bolehnya maksiat ini. Ini maksiat, menasabkan diri kepada bapak yang, kepada laki-laki yang itu bukan bapaknya, maksiat. Dan siapa yang menghalalkan maksiat, membolehkan maksiat, ya, maka dia melakukan kekafiran yang membatalkan keimanan dan keislaman. Kemudian yang kedua maknanya, dia telah melakukan kufur nikmat, menutupi jasa. Dia katakan yang berjasa saya untuk lahir di dunia ini adalah si fulan, padahal bukan, itu cuma bapak angkatnya. Maka dia menutupi jasa nikmat sesungguhnya yang telah diberikan oleh laki-laki yang betul-betul adalah bapaknya yang tulen dan asli. Maka dia menutupi nikmat, jasa, wal ihsan dan kebaikan orang yang memang betul-betul jadi bapaknya, karena dia tidak mengakui orang tersebut sebagai bapaknya. Demikian juga menutupi hak Allah Ta'ala dan hak ayahnya. Yang jelas bukanlah yang jelas yang dimaksudkan bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kalau pakai penjelasan yang kedua, bahasanya adopsi itu kekafiran dalam artian menutupi kebaikan dan jasa orang yang berjasa, maka ini semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan, bahasanya banyak dari mereka masuk neraka itu karena takfurna, karena kalian para wanita melakukan kekafiran. Kemudian Nabi jelaskan bahasanya yang dimaksudkan dengan perempuan melakukan kekafiran adalah karena perempuan menutupi kebaikan suaminya, bikufrihinna al-ihsana, karena dia menutupi jasa, wal kufrun al-asir, dan menutupi jasa dan kebaikan suami. Karena Nabi sampaikan kaidah wanita, jika Anda berbuat baik kepada mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian Anda melakukan satu hal yang bikin dia kecewa, maka banyak wanita kemudian ya, panas setahun hilang dengan hujan sehari. Maka banyak wanita mengatakan, saya tidak pernah melihat Anda wahai suamiku berbuat baik sedikit pun kepada aku, padahal bertahun-tahun suaminya berbuat baik kepadanya. Selama 12 bulan boleh jadi suaminya berbuat baik kepadanya, sekali bikin kecewa, maka kemudian dihilang-hilangkan, ditutup-tutupi jasa tersebut, ditutup-tutupi. Demikian kaidah wanita yang dianut oleh sebagian laki-laki. Kalau kata Nabi itu kaidah wanita. Namun kalau realitanya kita jumpai, ternyata itu juga kaidah sebagian laki-laki. Laki-laki yang tidak tahu terima kasih, ya, boleh jadi dia bertahun-tahun belajar dengan gurunya, ya, kenal Islam lewat gurunya, kenal tauhid sama gurunya, setelah pinter, setelah tahu dalil, nah, kemudian dia sesat-sesatkan gurunya, ya, dia tutup jasa gurunya. Ketika ditanya, Anda belajar dari siapa? Si A, si B, si C, yang guru yang ngajari dia alibaktanya Islam, tidak dia sebutkan. Ya, maka ini laki-laki yang ya, menganut kaidah perempuan. Ya, laki-laki yang menganut kaidah perempuan, kecewa, sekali kecewa dengan gurunya, lalu gurunya kemudian disesat-sesatkan. Padahal cuma sekali kecewa, enggak cocok, enggak sepaham dengan gurunya, maka ya, udahlah, enggak ada kebaikan dari gurunya itu sedikit pun. untuk dirinya, padahal gurunya itulah yang mengajarkan alik baktanya Islam pada dirinya. Wanasul hadis dan teks hadis Nabi tentang berkaitan dengan kekafiran wanita terdapat dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah dan banyak-banyak beristighfar, karena aku melihat wanita adalah mayoritas penduduk neraka. Maka ada seorang perempuan dari sekumpulan perempuan yang ada, yang dia adalah jazlah, perempuan yang cerdas. Dia adalah perempuan yang cerdas. Kenapa dia perempuan yang cerdas? Dia tahu wanita jadi penghuni, mayoritas penghuni neraka, itu bukan Nabi bermaksud mendeskripsikan, menyudutkan perempuan tanpa kesalahan perempuan. Dia wanita yang cerdas, itu karena kesalahan perempuan. Perempuan punya sebab, punya faktor yang jadi sebab dia menjadi mayoritas penduduk penghuni neraka. Maka dia wanita cerdas, berbeda dengan wanita sekarang yang tidak cerdas. Dia mengatakan bahasanya hadis ini adalah hadis misoginis. Hadis ini adalah hadis bias gender. Hadis ini adalah hadis yang memarginalkan perempuan. Hadis ini adalah hadis yang menyudutkan perempuan. Ini adalah kemudian dominasi laki-laki atas perempuan dalam hadis-hadis Nabi. Dan kalimat-kalimat semacam itu. Wanita yang tidak cerdas. Wanita yang tidak cerdas. Namun wanita ini wanita yang cerdas. Dia menyadari Nabi mengatakan demikian bukanlah maksudnya Nabi ingin mendiskreditkan wanita, menyudutkan wanita, bukan. Namun wanita itu yang punya kesalahan. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa malana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang kami miliki, apa yang ada pada kami dan apa yang ada pada kami sehingga kami menjadi mayoritas penghuni neraka? Kami punya kesalahan apa? Apa sih kelakuan perempuan yang bikin seperti itu? Cerdas. Yang salah wanita, yang salah orangnya." Dan Nabi menceritakan realita, dan itu maksudnya adalah untuk mengingatkan wanita untuk hati-hati. Hati-hati jangan menjadi mayoritas kebanyakan wanita yang itu menjadi penghuni neraka. Maksud Nabi adalah tahdzir, mengingatkan bahaya, nasihat, menginginkan kebaikan untuk wanita dan bukan memarginalkan wanita. Dan ini wanita yang cerdas, ya, meyakini itu ada faktor yang ada pada wanita. Sebabnya adalah ulah si wanita. Maka dia tanya, "Wahai Nabi, apa ulah wanita yang menyebabkan semacam itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira." Karena sifat banyak wanita ila man rahimallah adalah suka mengumpat, suka mencela. Laknat di sini adalah laknat dalam makna bahasa artinya asab, mencaci, mencela. Wa takfurna al-ashir, ya, dan menutupi kebaikan suami, menutupi kebaikan peran jasa suami pada dirinya. Itu dua sebab kata Nabi. Karena kalian suka mencela, suka ngomel-ngomel, dan kalau ngomel-ngomel tidak kekontrol, cerewet, dan kalau cerewet tidak terkendali, karena cerewetnya pakai emosi, akhirnya kemudian keluar caci maki. Sehingga banyak kemudian suami merasa, kata orang Jawa, enggak kebenaran. Dimintai tolong untuk beli apa, pulang-pulang salah dikit, ngomelnya setengah mati. Kayaknya padahal sudah direwangi kudanan, sudah direwangi macam-macam kehujanan dan sebagainya. Salah sedikit speknya kurang dari apa yang diinginkan, ngomongnya ngelantur kemana-mana. Maka tukfirna al-la'na, sering mencela. Dan menutupi kebaikan suami. Nabi jelaskan di hadis yang lain yang dimaksud dengan menutupi kebaikan suami. Jika ada seorang laki-laki, seorang suami berbuat baik bertahun-tahun kepadanya, maka kemudian satu sekali saja kecewa, maka komentarnya, kesimpulannya adalah kesimpulan general, negasi general. negasi general. Saya tidak melihat sedikit pun kebaikanmu pada diriku. Nah, dan ini bahaya negasi general. Ya, baik pelakunya perempuan ataupun laki-laki. Ya, hati-hati kemudian dengan negasi. Ya, hati-hati dengan negasi, peniadaan. Ya, kemudian kalau itu kemudian ungkapannya kemudian menunjukkan general, maka itu menutupi kebaikan orang lain, menutupi jasa orang yang berjasa. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidaklah melihat satu sosok yang tidak sempurna akalnya dan agamanya, namun bisa mengalahkan seorang laki-laki yang berakal dibandingkan kalian para wanita. Maka Nabi katakan, kalian wanita adalah makhluk yang istimewa. Dalam kelembutan kalian, kalian bisa menaklukkan laki-laki yang gagah perkasa. Laki-laki gagah perkasa itu kan di luar rumah. Kalau kemudian di dalam rumah dia tidak kemudian tidak berkutik di depan istrinya. Ustadz itu kan kemudian bisa ngomong muluk-muluk kalau pengajiannya nggak ada istrinya. Kalau pengajian ada istrinya, ala itu juga paling-paling juga kelakuannya di rumah juga tidak sejalan dengan apa yang diomongkan di pengajiannya. Maka banyak kiai, banyak ustaz tuh malu kalau ngisi pengajian ada istrinya, karena ngajinya muluk-muluk gini-gini-gini. Ya, istrinya kalau dengarkan cuma nyengir, alah. Ngomong gini-gini-gini kelakuannya juga tidak seperti itu. Ya, aghlab yang lebih mengalahkan dari orang yang berakal dibandingkan kalian. Kemudian ada seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tidak sempurnanya akal dan agama wanita? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma nuksanul akli. Adapun tidak sempurnanya akal wanita, maka persaksian dua wanita itu setara dengan persaksian seorang laki-laki. Adapun ketidaksempurnaan akal, fahadha, maka itulah ketidaksempurnaan akal. Kemudian selama beberapa hari wanita itu tidak sholat karena haid. Demikian juga tidak berpuasa saat Ramadan. Dan itu adalah ketidaksempurnaan agamanya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan nuksanuddin, din di sini maknanya iman. Oleh karena itu judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, bab nuksanul iman binaqsi ta'at. Bab bahasanya berkurang iman disebabkan karena berkurangnya ta'at. Din di sini nuksanuddin, di sini nuksanul iman. Din di situ maknanya iman. Oleh karena itu hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama di buku-buku adik akidah untuk mengatakan bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Karena din di situ maknanya iman. Demikian juga judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi. Bab iman itu berkurang, kenapa? Karena taat yang berkurang. Maka karena taatnya wanita itu berkurang disebabkan karena haid, maka itu menyebabkan berkurangnya kadar keimanannya. Namun dalam hal ini satu hal yang patut untuk digarisbawahi, bahasanya berkurangnya iman, berkurangnya taat itu ada dua macam. Ada berkurangnya iman dan berkurangnya taat yang tercela, dan ada kurangnya agama, kurangnya iman yang tidak tercela. Dan tentu tidaklah diragukan bahasanya berkurangnya agama dan berkurangnya imannya wanita karena tidak sholat disebabkan haid, itu bukanlah sesuatu hal yang tercela. Karena itulah kewajiban agama untuk dirinya. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan di antara kata-kata yang tercela, al-musta'malah, yang digunakan dalam kebiasaan banyak orang, adalah perkataan orang kepada lawan tengkarnya. Ketika tengkar, ketika ribut dengan orang, akhirnya mengatakan, ya himar. Nah, karena tengkar, ribut, marah, nah, maka kemudian dia tujukan ikledai ya tais, tais maknanya kambing hutan, pedus ya. Atau lebih parah lagi ya kalab, nah, wai segawon, ha? Anjing atau semacam itu. Maka ini tentu kalimat yang buruk, kalimat yang jelek, dan itu adalah menunjukkan lisan yang kotor. Dan kata An-Nawawi, beliau katakan kalimat-kalimat semacam ini adalah jelek dari dua sisi. Dosanya dua. Kata An-Nawawi, dosanya itu dua. Jeleknya dua. Yang pertama bohong. Ini orang kok bukan keledai. Yang di depannya itu kemudian manusia kok bukan anjing. Kok dia bilang anjing, dasar anjing. Orang kan. Kok dia bilang dasar anjing. Dasar manusia. Bukan anjing, dia manusia. Maka itu dusta. Ini dosa yang pertama. Yang kedua anau idaun, dan ini adalah menyakiti, karena ada caci maki, menyakiti dan menzalimi orang tersebut. Maka itu ada caci maki yang haram. Maka dosanya dua. Kalau mencaci maki dasar manusia, itu ya, ya mau dijadikan sebagai ungkapan caci maki, ya. Maka ini cuma dosa caci maki, ya, karena memang itu manusia. Namun kalau kemudian dasar wedus, nah ini kan dosanya jadi dua. Itu cacian, yang itu haram, terus dusta. Wong dia bilang wedus kambing padahal itu manusia sehat normal. Dan wasabu wasyatmu, kata kemudian demikian disampaikanlah An-Nawawi di kitab beliau Al-Adhkar. Maksudnya orang jika mencaci namun pakai menyebut hewan, dosanya kata beliau dua. Dosa dusta dan dosa mencaci maki, yang itu menyakiti dan menzalimi orang lain. Kemudian wasabu wasyatmu, dan mencela dan mencaci maki satu hal yang terlarang, meskipun yang dicaci itu hewan secara umum, awi tawir diantaranya adalah burung, bahimah atau binatang yang bukan burung. Dalilnya dari Zaid ibn Khalid radhiallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubudik, janganlah kalian mencaci maki ayam jantan. Fa innahu yuqidhu li salati, karena dia punya jasa yang besar, membangunkan orang untuk salat subuh. Membangunkan orang untuk salat subuh. Demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Maka ini menunjukkan bahasanya mencaci hewan satu hal yang kemudian Nabi larang. La tasbu daik, maka janganlah kalian mencaci ayam jantan. Maka di kemudian semisal dengan itu binatang-binatang yang lain. Kenapa dicaci? Karena merasa terganggu tidurnya gara-gara suara kokoknya. Maka apalagi ya, karena itu padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, kenapa tidak boleh mencaci ayam jantan? Karena dia membangunkan orang untuk sholat subuh. Dan di sini terdapat pelajaran penting, bahaya mencaci maki dai dan orang-orang yang punya peran dalam dakwah dan dalam Islam. Lihat ayam jago yang cuma perannya membangunkan orang subuh dengan suara kokoknya, karena ilah tersebut maka tidak boleh dicaci. Gimana dengan seorang dai? Bagaimana jika dia adalah seorang dai ahli sunnah yang mengajak orang pada tauhid, menjadi sebab orang kemudian mengenal tauhid dengan tulisannya, dengan perkataannya, dengan nasihatnya, dengan ceramah-ceramahnya, yang itu tentu jasanya jauh lebih besar daripada jasanya si ayam jago. Maka gimana hukum mencelanya? Maka hukum mencacinya. Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih besar jasanya? Manusia seorang dai yang dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan ceramah-ceramahnya, dia menjadi sebab hidayah banyak orang, ya, sehingga orang itu mengenal tauhid, orang itu mengenal sholat, orang itu kemudian mengerjakan sholat dan yang lain, ataukah kemudian ayam jago. Nah, maka jika ayam jago itu tidak boleh dicela karena jasanya berdakwah, dengan peran, karena dia punya peran dalam dakwah, yaitu perannya adalah berkokok di pagi hari supaya orang itu bangun sholat subuh. Ya karena dengan peran semacam ini dia tidak layak untuk dicaci, dicela, apalagi dicaci maki. Maka bagaimanakah dengan seorang dai yang punya jasa jauh lebih besar daripada jasarnya ayam jago? Ayam jago nggak bisa ngajarkan tauhid, kan? Ayam jago nggak bisa ngajarkan tauhid. Dia cuma kemudian punya jasa membangunkan orang untuk sholat subuh. Nabi katakan tidak boleh dicaci. Atau subudik, jangan kalian caci ayam jago karena dia membangunkan orang untuk sholat subuh. Ini cuma jasa seperti itu. Kalau boleh dibilang demikian, jasa cuma membangunkan orang subuh, kalau boleh dikatakan cuma. Meskipun mungkin kita katakan tidak layak dikatakan cuma. Bagaimanakah dengan jasa yang lebih besar? Bagaimanakah dengan jasa yang lebih besar daripada jasa dan peran yang dimainkan oleh ayam jago yang kemudian itu mengajarkan tauhid, yang mengingatkan orang untuk pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian sholat dan yang lainnya. Jasanya jauh lebih besar. Jasanya jauh lebih besar daripada jasa ayam jago. Maka tentu berdasarkan ilah yang Nabi sampaikan, maka mimbabil aula, orang untuk hati-hati lisannya, mulutnya berkenaan dengan masalah kehormatan para dai, hati-hati. Tidak kemudian semua kesalahan itu menyebabkan dan jadi layak untuk jadi menyebabkan untuk menjatuhkan dirinya dan namanya. Dan seandainya memang kemudian dia punya kesalahan sebagaimana wajarnya kesalahan manusia, tentu kemudian tidaklah kemudian solusinya semuanya adalah dengan menjatuhkan nama baiknya, menjatuhkan kehormatannya, mencaci makinya di depan publik. Ayam jago saja tidak boleh dicaci maki karena peran dan jasanya membangunkan orang untuk sholat subuh, apalagi dai dan mubalik yang mengajarkan orang tauhid, yang mengajarkan orang untuk cinta dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu itu jasa yang jauh lebih besar daripada jasa si ayam jago. Ya, kemudian pembahasan yang selanjutnya. Di antara kemudian dosa lisan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di hadis yang Nabi nanti akan kita baca, adalah seorang itu mencaci maki orang tuanya sendiri, itu termasuk dosa besar. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiallahu anhuma, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal kabair, di antara bentuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seorang itu mencaci maki bapak dan ibunya sendiri. Kalau para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang anak yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Maka itu satu hal yang aneh di masa para sahabat. Di masa para sahabat, anak mencaci maki bapak dan ibunya sendiri satu hal yang aneh. Di dunianya orang Arab boleh jadi terjadi perang gara-gara orang itu mencaci kabilahnya, orang itu mencaci kakeknya, orang itu mencaci orang tuanya. Masa kemudian kita perang karena membela nama kakek, nama ini, masa ada orang yang mencela orang tuanya sendiri? Maka oleh karena itu, maka caci maki langsung anak kepada orang tua satu hal yang tidak bisa dibayangkan di masa para sahabat. Oleh karena itu mereka menganggap aneh hal ini, karena dianggap ini cacian langsung. Maka mereka yastaghrib, menganggap ini satu hal yang aneh. Maka Nabi katakan bisa. Gimana itu terjadi? Yasubbu aba rajuli fayasubbu abahu. Dia mencaci bapak kawannya, lalu kawannya mencaci maki bapaknya. Dia mencaci ibu kawannya, kemudian isi kawannya, kemudian mencaci ibunya. Maka di sini dalam hadis ini kita jumpai pelajaran bahasanya al-mutasabbib itu bimanzilatil fa'il. Bahasanya penyebab itu seakan-akan pelaku langsung. Maka yang Nabi sampaikan caci maki yang Nabi sampaikan adalah anak ini berperan sebagai penyebab. Dia mencaci maki bapak kawannya. Kawannya enggak terima, ya, kemudian mencaci maki bapaknya. Namun apa yang Nabi katakan? Ini anak mencaci maki orang tuanya sendiri. Ya, maka di sini terdapat kita jumpai kaidah fikih, ini dalil untuk kaidah fikih yang mengatakan bahwasanya penyebab itu bimanzilatil fa'il mubasyir. Itu statusnya sebagaimana pelaku langsung. Maka jika mencaci maki orang tua yang itu bentuknya adalah tidak langsung, itu Nabi katakan al-kabair, termasuk dosa besar, maka jangan tanya lagi bagaimanakah jika itu caci maki langsung kepada orang tua sendiri. Jadi tentu dosa lisan. Kemudian di antara dosa lisan yang lain adalah al-laknu melaknat. Laknat itu memiliki makna bahasa dan makna syar'i. Makna bahasa untuk melaknat adalah mencela, mencaci maki. Sedangkan makna secara syar'i adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau doa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang dari kasih sayangnya. Laknat adalah atardu, mengusir, wal ibad, dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat orang yang beriman bukanlah la'anan orang yang suka melaknat atau suka mencaci maki, ta'anan bukan orang yang suka mencela. Semua apa yang dilakukan oleh orang lain itu dia cela, tukang kritik, semua perbuatan orang dia isinya adalah dia kritik. Wala fahishan, bukan pula orang yang omongannya kotor. Wala badhi'a, bukan pula orang yang lisan yang kotor. Nanti akan saya jelaskan beda antara fahish dan badhi'. Innama dzalika min samati wa akhlaqil fusaq naqisil iman. Karena hal itu adalah simah ciri dan akhlak orang fasik, orang-orang yang tidak sempurna keimanannya. Sebagaimana dari Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknul mu'mini ka qatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Itu seperti dalam dosa. Meskipun level dosanya itu berbeda. Tentu level dosanya berbeda. Dosa membunuh dengan dosa mencaci tentu berbeda. Oleh karena itu, ka di sini, seperti di sini, seperti dalam dosa. Seperti dalam dosa dan tidak mengharuskan samanya dosa. Bahkan kita katakan tentu dosanya berbeda. Kadar dosa membunuh orang tentu berbeda dengan kadar dosa mencela dan mencaci maki orang. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.